إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis 1442 ya. Hadis yang dikutip oleh Imam Ahmad Al-Humaydi At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Demikian pula Al-Adhiya dalam kitab Al-Muntaqa dari Sufyan bin Uyainah. Ia berkata, haddatsana Amr bin Dinar qala akhbarani Abu Najih dari Khalid bin Hakim bin Hizam. Ia berkata, tanawala Abu Ubaidah ibn al-Jarrah rajulan min ahli al-ardi bi syai'in faqallamahu Khalid ibn al-Walid faqila lahu aghdabta al-amir faqala Khalid inni lam urid an ughdibahu walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ashaddun nasi 'adaban 'inda Allah yawm al-qiyamah ashadduhum 'adaban lin-nasi fid dunya. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ia pernah mencaci maki seseorang dari penduduk bumi ya dengan sesuatu, nantinya pernah memukulnya. Tanawala bisyai'in itu artinya memukul ya. Kalau tanawala rajulan saja berarti mencaci maki. Maka Khalid ibn al-Walid kemudian berbicaralah dengan Abu Ubaidah itu. Lalu ada yang berkata kepada Khalid, kamu sudah membuat marah pemimpin kita. Siapa itu? Abu Ubaidah. Karena Abu Ubaidah waktu itu sebagai panglima perangnya. Sementara Khalid ibn al-Walid ya, pasukan biasa. Itu di zaman Umar. Ya, karena Umar berpikir orang banyak mengkultuskan Khalid. Maksudnya mereka, kalau Khalid yang memimpin tuh punya keyakinan bahwa pasti kalau Khalid yang memimpin pasti menang. Nah, Umar khawatir ya. Akhirnya nanti pasukan itu tawakalnya kepada Khalid bukan kepada Allah. Maka Umar kemudian berinisiatif untuk mengganti Khalid. Dicopot Khalid sebagai panglima perang, kemudian diganti oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Subhanallah, Khalid ibn al-Walid sama sekali tidak tersinggung. Gak kayak kita ya. Kalau kita kan terkadang udah keenakan jadi pemimpin, tahu-tahu dicopot, diganti, kayak gimana gitu. Khalid sama sekali, karena Khalid ibn al-Walid sama sekali tidak mengharapkan kedudukan. Nah, kemudian terjadi ini sebuah kisah di mana Abu Ubaidah ibn al-Jarrah pernah memukul seseorang. Maka Khalid ibn al-Walid berbicaralah dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Lalu ada yang berkata kepada Khalid, kamu sudah membuat marah pemimpin kita. Kata Khalid, aku tidak bermaksud membuat ia marah. Akan tetapi aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat di sisi Allah, yaitu orang yang paling keras dalam menyiksa manusia di dunia. Artinya orang semakin menyiksa orang, semakin keras juga siksanya kelak pada hari kiamat. Nah, di sini akhi menunjukkan, kita ambil faedah yang pertama. Itu disyariatkan memberikan nasihat kepada pemimpin yang jatuh kepada kesalahan. Tapi tentunya nasihat tersebut dengan adab. Ya. Di mana Khalid ibn al-Walid menasihati Abu Ubaidah ibn al-Jarrah tidak di hadapan pasukannya. Akan tetapi Khalid berbicara baik-baik dengan Abu Ubaidah. Makanya kata para ulama, ya, menasihati pemimpin itu hendaknya dengan tidak terang-terangan. Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, dan ya, hadis ini diperselisihkan sahih apa dhaifnya, namun saya lebih condong kepada penghasanan hadis ini. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansah li dhi sultan fala yubdi 'alaniyatan." Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan. "Fal ya'khudh bi yadihi wal yakhlu bih," hendaklah diambil tangannya, nasihati secara rahasia. "Fa in qabila," kalau dia menerima, alhamdulillah. "Wa illa," kalau dia tidak menerima, "faqad adda alladhi 'alaihi," dia sudah melaksanakan tugas. Sampai situ. Jangankan menasihati pemimpin, Pak, menasihati seseorang saja dianjurkan itu secara rahasia antara kita dan dia. Imam Syafi'i berkata, "In sohni fin firadi," tolong nasihati saya ketika saya sendiri. "Walatan sohni fil jamaah," tapi jangan nasihati saya depan orang-orang. "Fa inna nasihata amamal jama'ati naw'un minat tawbikh la arda istima'ah," karena menasihati di depan orang-orang itu, kata Imam Syafi'i, salah satu macam taubikh. Taubikh itu apa sih? Ya, memburuk-burukan orang di depan orang lain. "La arda istima'ah," aku tidak suka itu. Makanya akhul Islam, kalau ternyata kita menasihati seseorang saja dianjurkan rahasia, apalagi pemimpin. Ya, walaupun tentunya berbeda, Pak, ya, dengan membantah sebuah pemikiran yang tersebar. Kalau sebuah pemikiran tersebar dan itu pemikiran menyimpang, maka harus disebar lagi bantahannya, enggak masalah. Sebagaimana dilakukan oleh para ulama, ya, Al-Imam Ad-Darimi menulis buku yang berjudul Ar-Radd ala Bishr al-Marisi Ad-Dhal, bantahan terhadap Bishr al-Marisi yang sesat. Kenapa? Karena pemikiran Bishr ini sudah menyebar. Ditulis, dibantah. Ya, kalau seperti itu enggak masalah. Kenapa? Karena menyelamatkan akidah umat yang dari pemikiran yang tersebar itu lebih dikedepankan daripada memelihara apa, kehormatan seseorang. Makanya Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat berkata, "Al-ikhtilaful waqi' min ar-raddi," perselisihan yang terjadi akibat membantah suatu kesesatan itu lebih ringan mudaratnya dibandingkan mudarat tersebarnya kesesatan. Iya. Ikhwata Islam, faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi, bahwa orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat di antaranya adalah yang menyiksa manusia. Semakin siksaannya keras, semakin keras juga siksaan Allah kepada dia. "Ya asyaddun nasi adaban yawma inda Allah yawmal qiyamah asyadduhum adaban linnasi fid dunya." Hadis 1443, hadis yang dikutip Imam Al-Hakim dari jalan Abdurrahman bin Ishaq dari Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah. Qal, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Ista'idhu billah min syarri jaril muqam, fa inna jaral musafir idza syaa'a an yuzal zayal." Berlindunglah kalian dari keburukan tetangga di tempat tinggal. Karena tetangga ketika safar itu mudah. Kalau kita mau tinggalkan, ya kita tinggalkan. Tapi kalau misalnya tetangga di tempat tinggal, susah, Pak. Iya. Makanya di sini Rasulullah SAW memerintahkan kita supaya berlindung dari keburukan tetangga yang seperti itu. Al-Hakim berkata hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Syekh Al-Albani berkata memang benar hadis ini sesuai dengan syarat Muslim. Namun kata beliau, Abdurrahman ini yaitu Al-Qurasyi maulahum, ada sedikit pembicaraan dari sisi hafalannya sehingga dia hadisnya hasan. Hadisnya apa? Hasan. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dengan lafaz ta'awadhu billah min syari jaril muqam. Berlindunglah kepada Allah dari keburukan tetangga di tempat tinggal. Karena tetangga ketika safar, ya, jika ia mau untuk ia tinggalkan, ya pasti dia mampu untuk meninggalkannya. Dan ia dimutaba'at oleh Muhammad bin Ajlan dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Makburi. Hadis ini akhir Islam ya, dengan jalan-jalannya sahih. Hadis ini kita ambil faedah yang pertama, larangan mengganggu tetangga. Islam mewajibkan kita, Pak, untuk menghormati tetangga. Enggak boleh mengganggu tetangga itu. Bahkan mengganggu tetangga itu, Pak, dosanya 10 kali lipat dibandingkan mengganggu orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, itu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Rasulullah mengatakan demi Allah orang seperti ini tidak beriman. Kafir bukan kafir, Pak, tapi maksudnya imannya tidak sempurna. Artinya dia pelaku dosa besar. Dan subhanallah ya akhi, dalam Islam tetangga itu ya yang paling berhak untuk kita mendapat perbuatan baik kita. Sampai-sampai kata Rasulullah, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhonantu annahu sayuwarithu. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira tetangga akan mewarisi tetangga yang lainnya. Masya Allah. Makanya kewajiban kita untuk jangan sampai kita menyakiti tetangga. Kita berusaha untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya kalau sampai Rasulullah mengatakan kalau kita masak nih, ya, maka diperbanyak kuahnya supaya tetangga enggak cuma kebagian baunya doang. Antum bikin kue, kalau bisa jangan cuma satu loyang, Pak, dua loyang. Satu loyang lagi buat bagi-bagi tetangga. Ya. Supaya apa? Inilah ya akhi, adab yang luar biasa. Tetangga dengan tetangga saling memberikan hadiah, tidak saling mengganggu. Hatta tetangga antum tuh orang non muslim. Ya walaupun tetangga antum orang Yahudi, tetap wajib dihormati. Karena kata para ulama, tetangga yang non kafir itu, non muslim itu, ya, itu punya satu hak, hak ketetanggaan. Maka kalau kita punya tetangga non muslim, tidak boleh diganggu, Pak. Kadang ada orang berpikir gini, wah gimana caranya dia supaya enggak betah di sini ya. Saya enggak mau punya tetangga kafir nih. Ya. Akhirnya diganggu. Nah, benar seperti itu ya, akhi. Diharamkan dalam Islam seperti itu. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua ya, akhi. Anjuran berlindung dari tetangga yang buruk. Kenapa? Karena tetangga yang buruk itu termasuk kesempitan hidup. Kata Rasulullah, ya, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada empat perkara yang merupakan kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama istri yang salehat, yang kedua rumah yang luas, yang ketiga kendaraan yang nyaman, yang keempat tetangga yang baik, yang soleh. Dan ada empat perkara yang merupakan kesengsaraan seorang hamba. Yang pertama istri yang enggak solehat, yang kedua rumahnya sempit, yang ketiga kendaraannya mogok melulu, yang keempat udah gitu tetangganya buruk lagi. Waduh, ini kata Rasulullah itu termasuk kesengsaraan seorang hamba itu. Makanya Ya kalau kita mau pindah rumah, Pak, yang kita lihat yang pertama kali itu tetangganya baik apa enggak. Ya. Kalau kita ngelihat kok tetangganya bagus, akhlaknya bagus, ya bisa dipercaya, ah beli dah situ. Tapi kalau antum lihat sini kok tetangganya jelek, yang satu pejudi, yang satu aduh. Jangan, Pak. Karena tetangga ini ya, masalahnya orang yang paling dekat dengan kita. Hadis selanjutnya. Hadis 1444. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Hibban, Imam Ahmad dari jalan Abu Muawiyah. Ia berkata, haddatsana al-A'mash dari Abu Sufyan, dari Jabir, dari Abu Mubashir, dari Ummu Mubashir. Ia berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana fi haitin min hawaitin Bani Najjar. Fihi quburun minhum qad matu fil jahiliyah. Fasami'ahum wa hum yu'adzabun. Fakharaja wa huwa yaqul, ista'idzu billahi min adzabil qabr. Qalat qultu ya Rasulullah, wa innahum la yu'adzabuna fi quburihim. Qala na'am, adaban tasma'uhul baha'im. Ummu Mubashir berkata, Rasulullah SAW masuk kepadaku sementara aku sedang berada di sebuah kebun milik Banu Najjar. Dan di kebun itu ada kuburan-kuburan orang-orang yang mati di masa jahiliyah. Maka Rasulullah mendengar mereka sedang diadab dalam kuburnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, berlindunglah kalian dari adab kubur. Lalu Ummu Mubashir berkata, hey Rasulullah, apakah mereka sekarang sedang diadab di kuburnya? Maka Rasulullah, iya, adab yang bisa didengar oleh binatang-binatang ternak. Syekh Al-Albani berkata, sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Dan hadis ini mempunyai syahid penguat dari hadis Aisyah yang sama dengannya dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, juga Imam Ahmad. Ya, dan pada sebagian jalannya ada tambahan, na'am adzabul qabri haqqun. Ya, adab kubur itu benar adanya. Hadis ini akhi kita ambil faedah yang pertama, bahwa orang-orang yang mati di masa jahiliyah sebelum Islam itu ada yang al-fatrah, ada juga yang bukan al-fatrah. Perhatikan hadis ini, Pak. Atau Mubashir apa? Di dalam kebun itu ada orang-orang yang mati di masa jahiliyah. Kapan disebut masa jahiliyah? Kata Syekh Saleh Fauzan, disebut masa jahiliyah itu sebelum Islam datang. Sebelum apa? Islam datang. Adapun setelah Islam datang tidak boleh disebut masa jahiliyah. Ya. Fihi kuburun minhum qad matu fil jahiliyah. Di situ, di kubun itu, di kebun Banu Najjar ada orang-orang yang meninggal dalam jahiliyah. Artinya di dalam kekafiran. Ya. Nah, orang-orang yang apa namanya sebelum Rasulullah SAW datang, ada yang sudah sampai kepada mereka apa dakwahnya kebenaran. Contoh misalnya ya, akhi, ya di zaman sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, ada tiga orang yang mereka itu di atas agama Nabi Ibrahim. Di antaranya Waraqah bin Naufal, ia masuk agama Nasrani dan dia di atas agama Nasrani yang masih sahih. Yang kedua Zaid bin Naufal, dan ia tidak masuk agama manapun tapi ia masih di atas agama Ibrahim yang masih murni. Bahkan Rasulullah menceritakan bahwa Rasulullah pernah ketemu dengan Zaid bin Naufal ini. Iya. di mana disebutkan satu riwayat bahwa Zaid bin Nawfal ini kalau ketika masa Suq Uqadh, perang pasar Uqadh. Pasar Uqadh itu, Pak, adalah pasar yang adanya setahun sekali di mana semua kabilah Arab kumpul di situ. Nah, Zaid bin Nawfal ini naik ke untanya lalu ia berkata, "Hai kaum, sembahlah Allah, jauhkan kesyirikan." Ya, itu Zaid bin Nawfal. Makanya akhi, ya, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa orang-orang Quraisy itu tidak semuanya al-fatr, dalam artian bukan berarti mereka belum sampai pemberi peringatan. Bukankah Allah mensifati orang Quraisy itu li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Allah mengatakan li'ila fi Quraisy karena kebiasaan orang Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-saif, kebiasaan mereka itu kalau di waktu dingin, masa musim dingin, pergi ke mana? Ke Yaman. Musim panas ke Syam. Ngapain? Dagang. Dan mereka di sana bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan mereka mendengar tentang akan datangnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya akhi, ya, ini yang jadi masalah besar ini di zaman sekarang, tentang masalah apakah orang tua Rasul di neraka atau enggak. Ya. Yang dimana sebagian ustad-ustad, ya, diincar gara-gara mengatakan ayah dan ibu Rasulullah SAW di dalam api neraka. Sebetulnya, ya, masalah seperti ini para ulama memang masih berselisih juga. Kebanyakan ulama mengatakan ayah dan ibu Nabi di neraka berdasarkan hadis riwayat Muslim. Wa Rasulullah bersabda, abi wa abuka finnar. Ayahku dan ayahmu di neraka. Demikian pula Rasulullah SAW ketika melewati kuburan ibunya di Abwa, Rasulullah SAW minta izin kepada Allah untuk menziarahinya. Allah izinkan. Kemudian Rasulullah minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampunan untuknya, maka Allah tidak izinkan. Maka Rasulullah pun menangis di situ. Hadisnya sahih juga riwayat Muslim, Pak. Ya. Sebagian ulama mengatakan, oh enggak, ayah dan nabi, ayah ibu Rasulullah itu enggak mungkin di neraka. Kenapa? Karena mereka itu ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu apa? Belum sampai kepada mereka apa? Rasul. Belum sampai kepada mereka pemberi peringatan. Maka bagaimana dikatakan mereka itu penduduk neraka? Sementara Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan pernah mengadab sampai kami mengutus rasul. Sementara rasul belum ada di zaman itu. Nah, dengan itulah mereka berdalil. Iya. Sebagian ulama lagi tawakuf. Tawakuf itu diam. Enggak memilih ini, enggak memilih itu. Dan itu yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti. Namun, ya, masalah seperti ini sebetulnya ngapain sih mereka yang mengatakan, siapa yang mengatakan ayah dan ibu di Rasulullah di neraka, ini orang kurang ajar, aneh, Pak. Ini sama saja mengatakan para ulama kebanyakan kurang ajar semua. Karena yang berpendapat ini juga ulama. Kebanyakan ulama bahkan hadisnya sahih riwayat Muslim. Iya. Maka ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, walaupun tentunya ya yang kita sampaikan kepada manusia bukan ini yang kita gede-gedein. Yang kita besarkan tentang masalah tauhid, masalah akidah. Walaupun masalah ini ya sekali-kali dibahas enggak masalah. Nah, ini ya akhal Islam azani Allah. Nah, sebetulnya masalahnya adalah apakah ayah dan ibu Nabi itu ahlul fatrah atau bukan? Mereka yang mengatakan ayah ibu Nabi di neraka berdasarkan hadis riwayat Muslim tadi mengatakan bahwa orang-orang Quraisy itu walaupun belum datang kepadanya Rasul, tapi mereka sudah mendengar dakwah dari pendeta Yahudi dan Nasrani. Karena Allah mengatakan li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Dan dalam hadisnya disebutkan ya oleh Ummu Bashir, di kebun itu ada orang-orang yang meninggal di masa jahiliyah dan mereka diadab. Tuh lihat, mereka apa? Diadab padahal mereka meninggal di masa jahiliyah. Ya. Baik, itu ya faedah yang pertama. Faedah yang kedua, isbatu adzabil qabr, penetapan akan adanya adab kubur. Dan ketahuilah ya akhi, adab kubur itu hak benar adanya. Dan hadis tentang adab kubur itu mutawatir. Iya. Ada sebagian kelompok di Indonesia ini yang punya keyakinan adab kubur tidak ada. Alasannya katanya hadisnya ahad. Hadisnya apa? Ahad. Jadi menurut mereka hadis ahad itu tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah. Karena hadis ahad tidak boleh dijadikan dalil masalah akidah, kata mereka berarti sedangkan hadis tentang adab kubur itu ahad, maka kita tidak boleh meyakini adanya adab kubur. Kita katakan ini pendapat batil. Kenapa? Karena bertabrakan dengan ijma' ulama, ijma' para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tanpa ada perselisihan di antara mereka akan adanya adab kubur. Juga bertabrakan dengan ijma' para ulama seluruhnya bahwa hadis ahad itu wajib dijadikan hujah baik dalam masalah hukum maupun akidah. Makanya Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid di jilid 1 halaman 8 mengatakan, ya kama annahum ijtama ajma'u, mereka para ulama sepakat untuk menerima hadis ahad dalam masalah hukum, dan mereka pun bersepakat untuk menerima hadis ahad dalam masalah akidah sebagaimana mereka menerimanya dalam masalah hukum. Ijma' Pak, tidak ada perselisihan. Yang menyelisih itu Mu'tazilah. Ya. Kalau Mu'tazilah pendapatnya mutlak. Mu'tazilah mengatakan hadis ahad itu enggak boleh dipakai sama sekali baik dalam masalah hukum maupun akidah. Ya. Lalu kemudian muncul dari kelompok Asy'ariyah, sebagian Asy'ariyah mengatakan hadis ahad tidak boleh diterima dalam masalah akidah tapi boleh diterima dalam masalah apa? Hukum. Nah kemudian sebagian kelompok di Indonesia ada yang berpendapat seperti itu Pak. Ya, padahal Pak, yang namanya hukum dan akidah itu tidak bisa dipisah loh Pak. Ya tidak. Sekarang saya mau tanya sama antum, apa hukumnya sholat? Hah? Apa hukum sholat lima waktu? Itu hukum apa akidah? Hukum akidah enggak? Hah? Kalau antum punya keyakinan dan punya akidah bahwa sholat lima waktu tidak wajib, kafir antum, murtad dari agama Islam. Iya tidak? Akidah berarti akidah dan hukum enggak bisa dilepas mas. Apa hukumnya takbiratul ihram? Hah? Apa hukumnya takbiratul ihram? Sekarang antum boleh enggak punya keyakinan tidak wajib? Enggak boleh. Karena antum sudah menyelisih ijma' masalahnya. Hukum itu enggak bisa dipisah dengan akidah. Gimana akan bisa dipisah? Ya, maka dari itu ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, pendapat yang mengatakan bahwa hadis ahad boleh dipakai dalam hukum tapi tidak dalam akidah, ini aneh Pak, aneh. Sebab kalau misalnya ada satu hadis ahad nih, Kemudian dari hadis ahad itu antum memberikan suatu hukum wajib. Baik. Ketika mengatakan menelurkan hukum wajib, harus diyakini enggak itu wajib atau tidak boleh diyakini? Hah? Menurut antum wajib? Iya. Berarti otomatis antum pun harus meyakini itu wajib. Berarti otomatis akidah dan hukum itu enggak bisa dipisah. Makanya ya akhi, ya. Dan anehnya mereka yang menolak adab kubur gara-gara katanya hadis tentang adab kubur itu ahad. Pernah saya bahas di sini juga, ya. Kalau kita nak tanya ke mereka, apa hukum membaca doa berlindung dari empat perkara setelah tahiyat akhir? Hukum loh, hukum. Sementara kalian mengatakan bahwa hadis ahad boleh diterima dalam masalah hukum. Apa hukumnya? Apa kata mereka hukumnya sunnah? Oke, isinya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Nah. Di situ Rasulullah berlindung dari adab kubur. Kalau dikatakan tidak boleh ditetapkan dalam masalah akidah, tapi kalau masalah hukum boleh, artinya kamu mengatakan boleh hukumnya sunnah berlindung dari adab kubur, tapi enggak boleh diyakini adanya adab kubur. Kan lucu, Pak. Ya Allah, aku berlindung dari adab kubur, tapi saya enggak percaya ya Allah. Nah, terus ngapain lo? Ya. Kalau enggak percaya ngapain capek-capek berlindung dari adab kubur? Makanya ajib, Pak. Ya. Ucapan-ucapan mereka. Udah gitu mereka mengatakan, "Oh, enggak. Hadis ahad itu ya hanya menunjukkan boleh menerima hadis ahad tapi tidak untuk diyakini. Diterima boleh. Saya terima, tapi saya enggak yakin." Ajib lagi. Inilah ya, akhi, ya. Ini pendapat yang batil sebetulnya, Pak. Dan sebetulnya orang yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah itu pondasi mereka hanya akal. Antum kalau ketemu orang yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah, tanya ke dia. Apa pertanyaannya? Kamu punya keyakinan hadis ahad tertolak dalam akidah. Itu keyakinan kamu kan? Ya. Baik. Sebutkan satu dalil yang mutawatir yang mengatakan hadis ahad tertolak dalam akidah. Ada tidak? Sampai botak gak ketemu, Mas. Wallah gak ketemu. Iya. Gak ada satupun dalilnya, mana? Hujah mereka itu hanya akal. Apa katanya? Akidah itu sesuatu yang pasti. Sedangkan hadis ahad itu hanya sampai kepada dugaan yang kuat. Sedangkan dugaan yang kuat tidak mungkin menetapkan sesuatu yang sifatnya pasti. Itu akal mereka. Kita katakan ya akhi, ya, itu akal-akal kamu yang bertabrakan dengan ijma' para ulama, bahkan bertabrakan dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dahulukan akalmu melebihi Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah yang menetapkan bahwa hadis ahad itu bisa sampai kepada derajat yakin, ya. Dan bahwasannya suatu berita itu kata Syekhul Islam Taimiyah menghasilkan keyakinan atau tidaknya bukan dilihat dari sisi pelakunya, akan tetapi dilihat dari sisi apa? Beritanya itu sendiri, ya. Contoh misalnya, bagi si Fulan, berita ini sangat kuat sekali. Kenapa? Karena ia telah sampai dari jalan orang-orang yang masya Allah bagi dia luar biasa ini, ya, hafalan dan yang lain-lainnya. Tapi buat si Fulan belum tentu, Pak. Makanya ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, di sinilah ya pembahasan tentunya masalah tentang hadis ahad, ya, yang harus diketahui bahwa semua ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan hadis ahad wajib diterima baik dalam masalah akidah maupun apa? Hukum. Itu dia. Baik. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi, bahwa binatang-binatang ternak bisa mendengar azab kubur. Karena Rasulullah mengatakan, "Na'am, azaban tasma'uhul baha'im." Ya. Azab kubur itu bisa didengar oleh siapa? Ya, binatang-binatang ternak. Nah, saya kira cukup. Kita buka tanya jawab. Kalau mau bertanya silakan. Tolong ajarkan doa berlindung dari tetangga yang buruk. Kan Rasulullah mengatakan ista'idzu billah min su'i jaril muqam. Berarti doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika min su'i jaril muqam. Iya. Berlindung dari azab kubur doanya, yaitu yang antum setiap baca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Saya sering dicekal ustaz sama orang tua saat mau ngikutin kajian sunnah. Terus gimana ya supaya bisa meyakinkan orang tua saya agar bisa mau hijrah ke sunnah? Enggak gampang, Pak. Kewajiban antum sekarang itu berpikir bagaimana berbakti kepada orang tua semaksimal mungkin. Buktikan bahwa antum setelah ngaji sunnah, bakti antum tambah kuat. Iya. Tapi kalau antum setelah ngaji sunnah malah tambah sama orang tua tambah melawan, saya yakin orang tua semakin yakin ini pengajian tambah sesat. Iya. Saya pedagang punya pinjaman uang berbunga. Setelah mengenal sunnah, saya mulai mengerti bahwa riba itu dosa besar. Apakah yang saya harus lakukan usaha sampai saat ini masih membayar bunganya aja setiap bulannya? Ya, usahakan semaksimal mungkin untuk cari duit biar bisa membayar hutang-hutang itu lunas. Minta kepada Allah, ya, agar Allah menutup hutang-hutangnya dan terus berusaha dan berusaha. Ya. Apabila seseorang baca Al-Quran semalam satu malam 100 ayat sama dengan sholat semalam suntuk, maksudnya sama dengan sholat semalam suntuk itu bagaimana ya Ustadz ya? Ya, pahami sesuai dengan lafadznya aja. Kata Rasulullah, siapa yang membaca 100 ayat dalam semalam itu sama dengan apa? Sholat semalam suntuk. Ya udah, pahami aja segitu. Soalnya enggak ada sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah maksudnya gimana sih itu? Ya, sahabat enggak ada yang komplain. Ya udah, imani aja seperti itu, selesai. Ya. Walaupun tentunya, Pak, akan sangat beda antara orang yang baca Al-Quran dengan tadabur dengan yang tidak tadabur. Iya, akan sangat berbeda. Apa hukum menjual speaker dan headset? Tapi kita enggak tahu pembeli itu untuk apa digunakan, makanya jangan nanya. Ngapain nanya? Buat apa? Ya nyusahin sendiri. Beli-beli aja udah, jual selesai. Adapun antum nanya dulu, itu namanya nyusah-nyusahin diri. Iya. Makanya kan pernah Umar sedang berjalan dengan temannya. Masuk waktu sholat, dapat ada air yang mengalir dari sebuah rumah. Apa kata temannya? Hai pemilik rumah, kabarkan kepada kami ini air apa? Apa kata Umar? Hai pemilik rumah, jangan kabarin. Bikin susah maksudnya tuh. Ya. Kalau kita ngelihat nih airnya bagus, bening, udah, enggak usah nanya. Air apaan? Penyusahin namanya, Pak. Tolong jelaskan tentang amalan ringan yang bisa memasukkan kita ke surga dan senantiasa menjaga wudu termasuk yang bisa memasukkan kita ke surga. Betul. Ya, selalu menjaga wudu itu termasuk amalan yang bisa membawa ke surga karena Bilal bin Rabah melakukan itu. Kata Rasulullah, bima sabaqta ilal jannah, hai Bilal, dengan apa engkau dahului aku ke surga? Karena aku tadi malam masuk surga dan aku mendengar suara sendalmu di surga. Kata Rasulullah, hai Rasulullah, kata Bilal, ma ahdathu hadathan qattu illa tawadda'tu indah. Ya Rasulullah, tidaklah aku berhadath kecuali aku berwudu dan aku sholat dua rakaat. Kata Rasulullah, bihima, dengan dua itu kamu masuk surga. Iya. Apalagi zikir. Zikir itu amalan ringan dan pahalanya apa? Besar sekali, Pak. Apalagi ya, akhlak. Namun tentunya pondasinya semua adalah tauhidullah jalla wa ala. Ada yang mengatakan jika bayi laki-laki itu tidak najis apabila usianya di bawah 2 tahun. Sedangkan bayi wanita itu najis. Kalau bayi itu belum minum, belum makan apa-apa kecuali ASI, maka anak laki-laki cukup kata Rasulullah diperciki, sedangkan anak perempuan harus dicuci. Kalaulah itu tidak najis, tentu Nabi tidak memerintahkan untuk diperciki. Akan tetapi itu menunjukkan itu najis, tapi najisnya ringan. Iya. Kenapa? Berarti ini sama hukumnya dengan air madi. Madi najis tidak? Madi bukan mani loh. Madi najis. Tapi kata para ulama najisnya madi itu ringan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup memerciki madi, tidak sampai apa? Mencuci. Iya. Sama dengan air anak laki-laki bayi yang belum makan, cuma dipercikai aja sama Rasulullah. Berarti hukumnya sama, sama-sama najis, tapi najisnya apa? Ringan. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.